الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وخلق الإنسان وعلمه البيان واختصه بتعلم العلم والحكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى دار السلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنام سيد العرب والأجم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين يتمسك بهم الخواص والأوام أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Perkenankanlah melalui mimbar khutbah Jum'ah ini kami berpesan dan mengajak kepada para hadirin, para jamaah Jum'ah, khususnya kepada pribadi kami sendiri. Marilah bersama-sama di berbagai kesempatan kapanpun dan dimanapun saja kita berada, terus menerus berusaha sekuat tenaga, selalu dan senantiasa meningkatkan mutu kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara merefleksikan dan mengaktualisasikan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Dengan bekal keimanan dan ketakwaan itulah pasti hati kita akan menjadi tenang dan tentram, bahkan kehidupan kita dalam aspeknya akan menjadi orang-orang yang tenang dan tentram. Hal ini difirmankan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka bisa menjadi tenang dan tentram disebabkan karena selalu dan senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati manusia akan bisa menjadi tenang dan tentram hanya karena ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bekal keimanan dan ketakwaan itulah pasti kita akan memperoleh dan meraih kebahagiaan dan kegembiraan yang sesungguhnya dunia dan akhirat. Hal ini difirmankan Allah di dalam surat Yunus ayat 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman yang disertai dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lahumul busyra, mereka mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Di dalam kesempatan khutbah ini kami sampaikan fadilatu syahri sya'bana wa syahri ramadana. Keutamaan dan kelebihan bulan Sya'ban dan menyongsong menghadapi bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu sya'bana ala sa'iri syuhur kafadli ala sa'iril anbiya. keutamaan dan kelebihan bulan Syakban atas bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan adalah perbandingan kelebihanku atas nabi-nabi yang lain. Wa fadlu syahri Ramadan ala sa'iri syuhur ka fadlillahi ta'ala ala ibadihi. Keutamaan dan kelebihan bulan suci Ramadan atas bulan-bulan yang lain adalah perbandingan kelebihan Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh hamba-hambanya. Juga diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhan syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bulan suci Ramadan adalah bulannya umat Islam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Rajab, beliau memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan-keberkahan hidupku di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, dan panjangkanlah umurku sehingga bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dari sinilah maka bulan Sya'ban dan bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, man azzama sya'bana, barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban, wattaqallaha ta'ala, dan mengaktualisasikan, meningkatkan mutu kualitas iman dan takwanya, wa amila bi ta'atihi, dan mengaktualisasikan seluruh perintah-perintahnya, wa amsaka nafsahu anil ma'siyah, dan menjauhi dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya, maka jaminannya ghafarallahu ta'ala dzunubahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosanya, wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilkas sana minal balaya wal amrati kulliha, dan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dan menjamin serta menyelamatkan di tahun ini dari bencana, musibah, dan malapetaka. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Sya'ban diakui oleh Nabi sebagai bulannya karena bulan Sya'ban adalah sebagai wahana dilaporkan seluruh amal-amal manusia selama satu tahun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, wahuwa syahrun, bulan ini bulan Sya'ban, turfa'ul a'malu, seluruh amal-amal ibadah manusia selama satu tahun dilaporkan kepada Allah, fihi ila rabbil alamin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'uhibbu, maka saya sangat mencintai, ayyurfa'a amali, ketika amalku dilaporkan kepada Allah, wa ana sha'imun, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi karena Nabi banyak melakukan puasa sunat hampir-hampir penuh satu bulan dengan harapan amal ibadah beliau dilaporkan kepada Allah dalam keadaan ibadah puasa. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kelebihan dan keutamaan bulan Sya'ban. Kemudian kelebihan dan keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulannya umat Islam. Saking keramatnya bulan Ramadan ini, hanya merasa senang dan bangga hatinya kedatangan bulan suci Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dirinya masuk ke dalam neraka. Berarti dosa-dosanya diampuni dan jaminannya masuk ke dalam surga. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha, barang siapa yang merasa bahagia dan senang bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu jazadahu ala niran, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dirinya masuk ke dalam neraka. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan sangat dirindukan oleh surga. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Oleh Nabi dijelaskan dalam sebuah hadisnya, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, hafidhil lisan, orang-orang yang menjaga lesannya. Yang ketiga, mut'imil ji'an, orang-orang yang dermawan, yang peduli memberikan makanan kepada orang-orang yang tidak pernah makan. Kemudian yang keempat, as-sha'imina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulannya umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah secara khusus kepada umat Islam. Ada 5 kemuliaan yang diberikan khusus kepada umat Islam yang belum diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, "Utiyat ummati khamsata asya' lam tutali akadin qablahum." Yang pertama, idza kana awwalu lailatin min ramadhan yang durullahu ilaihim birrahmah wa man nadhara ilaihi birrahmah la yu'adzibu ba'dahu abadan. Keistimewaan yang pertama yang diberikan kepada umat Islam, bahwa ketika masuknya pertama kali malam lailat, malam bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan nikmat kepada umat Islam. Wa man nadhara ilaihi birrahmah la yu'adzibu ba'du abadan. Barang siapa yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka jaminannya tidak akan disiksa setelah kematian sepanjang zaman. Kemudian yang kedua, ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua malaikatnya untuk beristighfar, memohonkan ampun untuk umat Islam. Kemudian yang ketiga, anna ra'ikata fami sha'im atyabu indallahi min rihil miski. Sesungguhnya bau mulutnya orang-orang yang berpuasa, menurut pandangan Allah, lebih harum daripada baunya minyak kasturi. Kemudian yang keempat, yaqulullahu ta'ala lil jannati ittakhidhi zinataki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada surga, wahai surga, ambillah hiasan-hiasanmu. Wa yaqulu tuba li ibati almu'minin hum awliya. Hiasan-hiasanmu itu adalah orang-orang mukmin, itu adalah kekasih-kekasihku. Maka berbahagialah orang-orang mukmin yang taat dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya, termasuk puasa di bulan suci Ramadan. Karena mereka adalah menjadi kekasihnya Allah dan menjadi hiasan-hiasan surga. Kemudian yang kelima, yaghfirullahu lahum jami'ah. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kepada seluruh hamba-hambanya yang melaksanakan puasa, seluruh dosa-dosanya. Sehingga senada dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadhana imanan waqtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dasar imanan, percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, waqtisaban dan mencari ridhonya, ufira lahu ma taqaddama min dzambi, seluruh dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala,